Ya. Dan kalau kita belajar di buminya Allah ini, Bu sekalian, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali tanda kepada kita semua. Tanda apa? Tanda-tanda kebesarannya. Ya, termasuk kita akan bahas tentang kesehatan. Jadi kalau Anda mulai tahu ini, Bu sekalian, insyaallah mudah-mudahan Anda akan jarang-jarang makan obat lah. Ya. Karena apa? Karena apa yang kita makan sehari itu akan menjadi tampilan badan kita. Jadi meskipun Anda nyuri-curi ya, makan cilok, cireng, apa gitu kan, di kegelapan malam gitu kan, maka tampilannya akan tampak di wajah. Tampilannya akan tampak di pinggang. Maka kalau Anda dulu wajahnya persegi, sekarang rembulan, itu banyak masalah. Ya. Dulu persegi kan? Dulu bisa makan banyak, bisa makan telur, bisa makan ikan, segala macam. Sekarang nggak bisa. Something wrong with your body. Ada yang nggak beres. Di indikatornya itu apa yang dulu kita bisa makan, harus yang kita bisa makan. Dan semua yang diciptakan Allah untuk kita semua. Ya. Tinggal kita mau lihat nggak tanda-tanda kebesarannya Allah di situ. Ya. Tapi kalau sakit, ya, jangan lihat atau jangan tanya saya. Jangan kirim DM sama saya. Nggak terbaca juga. Ya. Tanya sama Allah. Ya nanti doanya kalau sakit, saya ajarin. Ya Allah, jadi gini, teman-teman fahamilah, saya tuh kadang-kadang merasa, kita tuh kadang merasanya, sering banyak orang merasa tuh kita produk pabrikan gitu loh. Buktinya apa? Kalau sakit, mengkonsumsi produk sintetik. Betul? Batuk pilek, minum obat sintetik lagi. Minumannya sintetik, makanan sintetik, lama-lama jadi X-Men. Oh iya. Sekarang saya tanya, mungkin ada ketawa, tapi fenomena itu sebenarnya terjadi. Apa yang Anda makan akan menentukan nasib kesehatan Anda secara umum ya. Di luar bicara takdir, takdir mas semua pasti kena penyakit. Ya. Apa yang kita makan sehari-hari itu buat sekalian, maka dia akan menjadi bagian dari gen kita. Jadi kalau sekarang, seperti kan banyak yang belum nikah nih, kayaknya. Apa yang Anda makan sekarang ini akan Anda wariskan kekuatannya atau kelemahannya di anak Anda nanti. Jadi kalau Anda pengen punya anak yang kuat gennya, maka jangan nyampah mulai sekarang. Ya. Kenapa? Kasihan anaknya. Dan kasihan diri kita. Kenapa kasihan diri kita? Karena kalau seandainya kita sendiri sudah maaf nyampah bahasa saya itu, bahasa kalian, kak, boro-boro bisa dapat anak. Banyak sekali kasus-kasus yang saya dapatkan itu, subhanallah, hubungannya sama hormon dan hubungannya sama kerusakan kelenjar. Dan itu hubungan sama apa? Sama apa yang dia makan tiap hari. Ya, kenapa saya melarang? Atau mungkin ginilah, saya kalau Anda suguhi saya misalkan gorengan, jelas saya tidak mau makan. Kenapa saya tidak mau makan? Karena bicara gorengan ada banyak hal di situ gitu kan, yang bisa bahkan sampai ke autoimun loh, sampai ke autoimun. Kenapa saya bahas ini di awal? Karena kita harus ngerti dulu, ini siapa yang kita hadapi zaman sekarang nih? Ya, zaman dulu 30-40 tahun yang lalu mungkin ya, nggak banyak autoimun, tidak banyak penyakit degeneratif, banyak penyakit-penyakit kayak zaman sekarang ini. Gara-gara apa? Gara-gara yang pertama, makannya nyampah, minumnya nyampah, pikirannya pun nyampah. Gitu. Ya. Kalau ini kita sudah pahami masalahnya apa, maka kita bisa perbaiki mulai hari ini. Ya. Supaya apa? Supaya kita bantulah pemerintah, bantu BPJS dulu, kasihan banget. Saya punya tetangga dekat rumah itu, sekalian, subhanallah, dia harus ngantri jam 3 pagi untuk dapat pengobatan jam 10 pagi, coba. Padahal apa? Karena kalau ngerti konsepnya, masya Allah, autoimun tuh gampang sekali ngobatinnya. Ya, gampang insya Allah. Caranya gimana? Stop dulu apa yang bikin masalah sama dia. Apa yang bikin masalah pada autoimun? Dua yang paling utama. Dulu kan begini, sekarang gini aja. Kemarin-kemarin di beberapa kajian saya nggak pakai simbol. Dua saya bilang. Ya, jadi dua hal yang harus Anda stop kalau Anda mau terhindar dari autoimun. Yang pertama apa? Yang pertama semua produk berbasiskan gluten atau tepung. Semuanya. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Semua produk berbasiskan dairy. Dairy itu apa? Susu sapi. Kenapa? Dua hal ini bikin kacau beliau usus. Ya. Termasuk wajah kita nih, Bu sekalian. Wajah kita ini adalah cerminan isi perut kita. Wajah kita adalah cerminan isi perut. Teman saya kemarin dia senyum. Dia, Pak, saya ketemu dia, apa kirim foto gitu. Saya bilang, waktu saya lihat senyumnya, ternyata senyumnya mencong. Saya bilang, tulang belakangmu miring, saya bilang. Ternyata benar, skoliosis dia. Jadi wajah kita ini cerminan isi perut. Wajah kita cerminan isi hati. Jadi gak usah dibohongin. Ya. Mau kata wajahnya, bahkan saya berapa kali lihat ada orang-orang yang dari wajahnya saya tahu nih orang kayaknya gak lama lagi hidupnya. Benar ternyata. Tapi saya gak tahu kapan. Ada salah satu follower saya, subhanallah, dia punya suami. Dia cerita, dok suami saya gini-gini-gini. Terus saya lihat wajahnya berat, saya bilang ini wajahnya, saya bilang. Ternyata benar, 2 bulan, 3 bulan kemudian mati dia. Subhanallah, semoga Allah rahmati suaminya itu ya. Karena masalah di ginjal. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang Anda masukkan dalam perut Anda mulai sekarang. Jadi teman-teman sekalian, ketika Anda masukin sesuatu dalam perut Anda, Anda harus pikir dua hal. Hal pertama apa? Yang saya makan ini bisa jadi penyakit atau bisa jadi bikin sehat badan saya itu aja. Ini yang Allah katakan, meskipun tidak terlalu nyambung, Allah katakan apa? فَلْيَنْزُرِ الْإِنْسَانَ إِلَىٰ تُعَامِ فَلْيَنْزُرِ الْإِنْسَانَ إِلَىٰ تُعَامِ Perhatikan apa yang kalian makan. أَنَّ صَبَبْنَا مَا صَبَّ ya. Bagaimana Allah menurunkan itu semua dari langit gitu kan. Jadi kalau kita mulai care, mulai perhatian dengan hal-hal seperti ini, maka insya Allah kita akan jauh lebih gampang menjaga badan kita. Ya. Dan bagaimana Nabi SAW mengajarkan, Nabi SAW kalau Anda baca di kitab Syama'il Muhammadiyah, sekali Nabi SAW ketika beliau wafat, ubannya, Nabi SAW itu ketika wafat umur 63 tahun loh. Ubannya cuma 20. 63 tahun, uban 20. Ini SMA udah ubanan. Kuliah udah bejibun uban. Uban itu dalam terminologi medis namanya oksidasi. Bahasanya kurang men lah, kurang apa segala macam. Tapi oksidasi, penuaan. Makanya ketika kiamat nanti ada anak kecil langsung ubanan karena saking takutnya. Jadi ubanan itu penyakit dari mana? Dari masalah apa yang dia lihat, dia dengar, rasakan. Maka sebabnya dalam Islam, teman sekalian, dalam Islam sebenarnya konsep sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan bermula dari apa? Bermula dari ini. Anda bisa pergi ke gym, minum air yang sehat, minum vitamin, makan vitamin. But if you don't deal with things going on your heart and head, you are still going to be unhealthy. Kalau Anda bisa pergi ke gym, Anda bisa minum vitamin. Tapi kalau seandainya you do not take care what's going on your heart, maka semua nothing. Sebabnya, ini sebenarnya bahasa hadis. Ya, bahasa hadis yang Nabi katakan apa? Ala wa innal fil jasad mudghah iza shala shala jasad kullu wa iza fasada fasada jasad kullu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, balas semua. Kalau daging itu rusak, rusaklah semua. Ketahuilah daging itu adalah kolbu. Maka kata kuncinya dalam Islam, teman-teman sekalian, kata kunci dalam Islam, sehatnya tubuh seseorang itu bermula dari kolbu. Anda tidak akan bisa makan yang sehat kalau Anda lagi sedih.